Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna saqal hadithi kitabullah khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama alhamdulillah di sore hari ini tentunya kita bersyukur kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat dan karunia oleh Allah, diberikan ketenangan dan ketentraman di dalam keluarga-keluarga kita bersama pasangan masing-masing dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan semangat untuk menghiasi dan menata biduk rumah tangga dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini adalah pondasi dari rumah tangga seorang muslim. Bagaimana mereka menata rumah tangganya, keluarganya, ya, dengan sunnah. Masalah-masalah yang muncul dalam sebuah biduk rumah tangga diatur dan diselesaikan dengan sunnah. Karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencukupi semuanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina." Pada hari ini telah aku cukupkan nikmat untuk kalian. Atau telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Dan aku telah cukupkan nikmat untuk kalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis, "Taraktukum ala mahajjatil baydha lailuha kanahariha." Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benerang malamnya seperti siangnya. Artinya agama kita ini ditinggalkan, dijadikan warisan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya dalam kondisi agama ini benar-benar terang, menerangi setiap kegelapan yang menimpa manusia, menerangi setiap problem yang ada dihadapi oleh manusia. Ya, maka tidak ada satu masalah pun di dalam kejadian di alam semesta ini kecuali telah dijelaskan semuanya di dalam Islam. Telah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau telah beliau anjurkan atau telah beliau singgung masalah tersebut. Walaupun mungkin di zaman beliau belum terjadi, tapi hal-hal pokok yang mendasar dari sebuah problem, sebuah masalah itu ada penyelesaiannya di dalam agama kita atau di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Termasuk di antaranya adalah masalah keluarga. Masalah rumah tangga ini penjelasan dan prakteknya telah dilakukan oleh Nabi, ya kan? Karena Nabi kita juga punya keluarga, beliau ada istri, beliau juga ada anak, beliau ada ada orang-orang yang dekat dengan beliau dari kerabat-kerabat beliau, dan beliau telah mempraktekkan bagaimana mempergauli mereka dengan baik. bagaimana berhubungan dengan mereka dengan baik. Apakah dia istri beliau atau anak-anak beliau? Beliau telah contohkan semua. Ya, dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas sedikit dari apa yang disentuh di dalam agama kita yang berbicara tentang masalah rumah tangga. Agar bahtera rumah tangga tidak karam. Ini judul yang kita berikan, agar bahtera rumah tangga tidak karam. Jadi rumah tangga itu ibaratnya seperti bahtera, seperti kapal yang berjalan, yang jika kapal itu berjalan dengan tenang, maka kapal itu akan selamat sampai ke tujuan. Tapi kalau kapal ini tidak berjalan dengan tenang, apakah karena gelombang yang besar atau disebabkan oleh nahkoda yang kurang mumpuni di dalam mengendalikan kapal, atau disebabkan oleh kerusakan yang dilakukan oleh penumpang kapal, maka kapal itu bisa karam, bisa tenggelam. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan itu semuanya. Maka kita harus berusaha untuk menjaga kapal rumah tangga, bahtera rumah tangga itu tetap berjalan sampai ke tujuan ya yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pernikahan itu memiliki tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ini paling tidak dasarnya pada surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan kalian. Ini tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan pasangan. Ya. Baik, karena setiap orang pasti membutuhkan pasangan hidup. Tidak ada satu orang pun, laki-laki maupun perempuan, yang tidak membutuhkan pasangan hidup. Pasangan hidup adalah sesuatu yang melengkapi kehidupan dia di dalam mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Tanpa pasangan, maka ini ada kekurangan pada seorang. Ya. Oleh karena itu Allah tahu tentang hal tersebut. Maka ini termasuk dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan bagi kalian pasangan-pasangan kalian. Pasangan-pasangan kalian. Baik, untuk apa itu? Litaskunu ilaiha, agar kalian semua merasa tenang kepadanya. Ini satu tujuan dari pernikahan, menciptakan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu orang yang menikah kemudian bahtera rumah tangganya berantakan, bahtera rumah tangganya tidak tenang, ya, setiap hari dia harus bertengkar dengan pasangannya, setiap hari ada ketidakcocokan, setiap hari ada saja masalah yang menyebabkan mereka harus saling menjauhi satu dengan yang lain, maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak mencapai tujuan yang diharapkan dari sebuah perkawinan atau pernikahan. Pernikahan itu bukan sebuah bukan sebuah perkara yang orang lakukan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Ya, sebuah rumah tangga adalah sebuah bahtera yang berjalan sepanjang mereka masih hidup. Sepanjang mereka masih hidup. Jadi panjang prosesnya. Maka tentunya seorang di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, mengarungi lautan kehidupan ini, ya, penting untuk mereka bisa memahami tujuan apa sebenarnya dia menaiki bahtera rumah tangga. Untuk apa dia berkeluarga? Sudah disebutkan tadi, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang kepadanya. Jadi pernikahan, perkawinan adalah sebuah ketenangan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu bukan sekedar bersama. Karena kebersamaan belum tentu menciptakan sebuah ketenangan. Ya. Ada orang yang sama-sama satu rumah, dia satu atap, tapi apakah dia tenang? Tidak. Orang-orang yang melakukan hubungan di luar nikah misalnya, mereka satu rumah, satu atap, tapi mereka tidak tenang. Tidak ada ketenangan. Oleh karena itu Allah larang hubungan yang seperti ini. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Ya, jangan kalian mendekati zina. Karena zina itu adalah kerusakan. Wasa'a sabila, jalan yang buruk zina itu. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan cara untuk orang bisa bahagia, cuma sekedar tinggal dalam satu rumah atau tinggal dengan satu atap. Tapi kebahagiaan seorang berdampingan dengan pasangannya ketika ada kasih sayang, ada cinta, dan ada persahabatan, ya, dari masing-masing pasangan. Ada kasih sayang, saling menyayangi satu dengan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Sebuah kelembutan itu tidak ada dalam sesuatu kecuali sesuatu itu akan jadi indah. Nah, ini. Jadi kelembutan itu memunculkan atau menjadikan sesuatu jadi indah. Kelembutan ini yang dibutuhkan dalam sebuah tatanan rumah tangga. Kelembutan seorang suami kepada istrinya, kelembutan seorang istri kepada suaminya. Itu. Kemudian yang kedua adalah ada rasa cinta antara keduanya. Oleh karena itu tidak boleh seorang memaksakan anaknya menikah dengan seseorang yang dia tidak cintai. Dan seorang anak boleh menolak. Makanya seorang orang tua biasanya kepada putrinya, dia tawarkan pada putrinya, kamu mau nikah enggak sama si fulan ini. Kalau misalnya seorang wanita, ya dia tidak menjawab, dia diam, dia tersipu misalnya, berarti dia mau. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ada bentuk proses tanya dulu. Karena tanpa cinta enggak akan jadi rumah tangga itu sebuah sebuah bahtera yang indah untuk ditempati, indah untuk dijalani, ya, bukan. Oleh karena itu butuh ada rasa cinta, ada sayang, ada rasa cinta. Dan yang ketiga ada rasa persahabatan antara keduanya. Lihat bagaimana seorang sahabat dengan sahabat yang lain saling memperhatikan, saling curhat, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi dalam sebuah rumah tangga antara suami dengan istri. Suami, ya, bisa menyejukkan hati istrinya ketika istrinya itu mendapatkan kegundahan, mendapatkan masalah, mendapatkan sesuatu yang membuat dia takut, dan ketentraman dia ketika dia bersama dengan suaminya. Demikian pula seorang suami akan merasa tenang ketika dekat dengan istrinya. Ketika dekat dengan istrinya, istrinya ibarat sesuatu yang bisa menghiasi rumahnya, sesuatu yang bisa menghiasi rumah tangganya. Ini, ya. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan, litas kunu ilaiha, agar kamu merasa tenang dengan pasanganmu. Jadi kalau misalnya ada orang nikah lalu dia tidak tenang, berarti tujuan sebuah pernikahan itu sudah hilang, ya. Makanya di zaman sahabat juga ada yang sahabiah minta cerai, ada sahabat minta mau menceraikan istrinya, itu biasa. Kenapa? Sudah tidak muncul sebuah ketenangan, gitu. Tidak muncul sebuah ketenangan. Istri merasa dia sudah tidak bisa lagi berbakti kepada suaminya. Suami merasa bahwa dia tidak bisa lagi membahagiakan istrinya. Akhirnya cerai. Dan itu gak ada masalah kalau memang perceraian tadi disebabkan oleh sesuatu yang syar'i. Ya kan? Sesuatu yang syar'i. Taib. Bapak ibu yang saya hormati, jadi itulah yang diharapkan dari sebuah perkawinan, rumah tangga, ketenangan. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan rasa kasih sayang. Ini yang kita sebutkan tadi. Harus ada rasa cinta, harus ada rasa kasih sayang di antara kedua suami dan istri. Dan itu dijaga sampai kapanpun. Ya, dijaga sampai kapanpun. Taib. Kemudian, itu pertama yang harus kita pahami dulu. Apa sih seorang itu tujuannya untuk menikah? Ya. Nah, oleh karena itu, maka seorang berusaha menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan rumah tangganya menjadi berantakan. Seorang menjaga diri dari hal-hal yang bisa membuat rumah tangganya hancur. Seorang menjaga diri yang bisa dari perkara yang bisa menyebabkan rumah tangganya menjadi tenggelam, hilang. Ya kan? Dan itu diajarkan dalam agama kita. Diajarkan dalam agama kita bagaimana seorang wanita harus menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Ya, ketika suami tidak ada dia harus menjaga dirinya. Bagaimana seorang suami punya tanggung jawab, bagaimana seorang suami punya perlindungan kepada istrinya, dan lain sebagainya. Itu semua telah diajarkan di dalam agama kita. Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu. Sebenarnya banyak sekali ini, ya, cuma ada beberapa poin yang saya sebutkan di sini kaitannya dengan masalah bagaimana rumah tangga kita agar tetap terjaga awet, ya. Jadi menikah sudah berapa? Misalnya 20 tahun tapi kayak baru 1 tahun gitu, ya. Jadi apa, ya, selalu bisa diperbaharui gitu. Jadi yang pertama adalah menjaga hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Terjadinya kerusakan di dalam rumah tangga itu karena masing-masing pasangan tidak menjaga kewajiban dan haknya. Kalau hak selalu nuntut dia, tapi kalau kewajiban dia gak tunaikan. Nah, ini penyebab utama dari keretakan di dalam rumah tangga. Keretakan di dalam rumah tangga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyeimbangkan antara kewajiban dengan hak. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para wanita, para istri, mereka mendapatkan apa, hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Ya ini, ya kan? Mereka punya hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Kewajiban wanita kepada suaminya dan haknya dia kepada suaminya di dalam agama kita seimbang. Tidak ada bentuk kedzaliman, tidak ada bentuk melecehkan wanita atau tidak menghargai dia, tidak. Dalam Islam, bagaimana seorang wanita harus bersikap kepada suaminya, kewajibannya dan haknya itu sudah diatur semuanya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Walir rijali alaihinna darajah, dan laki-laki memiliki hak terhadap wanita, darajah, itu satu derajat di atas wanita. Nah, laki-laki pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Iya kan? Jadi laki-laki pemimpin wanita, laki-laki yang mengatur. Wanita ikut aturan suaminya. Kalau misalnya ada hal-hal yang dia enggak setuju dari suaminya, bolehlah dia kasih masukan kepada suaminya. Tapi keputusan tetap ada di suami, jangan istri memaksakan diri. Kalau dia memaksakan diri, maka seorang istri tadi telah melampaui haknya. Telah melampaui haknya dan dia tidak melaksanakan kewajibannya. Ini yang menimbulkan ketimpangan dalam keluarga yang ujung-ujungnya adalah kehancuran. Ujung-ujungnya kehancuran. Jangan merasa bahwa ketika suami kita bisa kita atur, suami kita bisa kita perintah, suami kita bisa kita suruh, ya kan? Suami kita bisa kita apa ya, stel, berarti itu sebuah kebaikan. Jangan, itu sebuah ciri-ciri akan kehancuran rumah tangga. Suami disebutkan dalam Al-Quran alaihinna darajah. Jadi suami punya derajat di atas wanita. Ya, nah ini banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana seorang suami takut kepada istrinya, tidak berani memutuskan keputusan jika keputusannya ini mungkin beda dengan keputusan istrinya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paling tidak suami itu dongkol, paling tidak. Paling tidak suami marah. Paling tidak suami itu merasa bahwa dirinya itu lemah gitu. Dan ini sebuah kejelekan, tanda-tanda kejelekan dalam sebuah rumah tangga. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, para ummahat ya, para muslimah yang sudah punya suami, yang belum punya enggak apa-apa, belajar dulu ya. Yang jomblo-jomblo juga banyak kok. Jadi belajar dulu gimana seharusnya suami dan istri itu saling beradu kasih. Ya. Jadi cinta tidak menyebabkan seseorang kemudian tidak memperhatikan kewajiban dan haknya. Kadang ada orang seperti itu. Ya, dia mencintai istrinya, maka dia tidak peduli, dia punya kewajiban kepada istrinya. Salah satu kewajibannya kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Kewajiban dia kepada istrinya adalah memberi nasihat, memberi masukan, mengarahkan, membimbing, menjaga dan lain sebagainya. Ya, demikian pula istri kepada suaminya punya kewajiban yang harus dia tunaikan. Ya, walaupun dia punya hak terhadap suaminya, dia hak berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Seorang istri berhak untuk mendapatkan bimbingan dari suaminya. Dia berhak untuk mendapatkan nafkah. Tapi ingat, dia punya kewajiban. Bagaimana dia yang paling besar adalah bagaimana dia bisa mentaati suami. Oleh karena itu ini dikatakan seimbang. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya kepada suaminya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ayo ibu-ibu di rumah mikir kembali, lihat kembali, cek kembali di rumah gimana kondisinya. Kalau ibu-ibu misalnya lebih daripada suaminya ibu-ibu, ya, muslimah lebih daripada suaminya, maka hati-hati, itu tanda. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada mereka wanita yang taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Dari pintu mana saja yang dia mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'ah khamsaha." Kalau wanita salat 5 waktu. Wa shomat syahroha. Lalu dia berpuasa selama 1 bulan, puasa bulan Ramadan. Ya. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Yang keempat, dia mengikuti atau mentaati suaminya. Maka orang ini, wanita ini disebutkan dakhalatil jannah min ayyi babin syaat. Dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Keutamaan besar ketika suami atau istri mampu untuk menjaga kewajibannya kepada suaminya. Baik, jadi itu yang pertama, ada hak kewajiban yang harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Ketaatan istri kepada suami melebihi ketaatan dia kepada orang tuanya. Ketaatan suami kepada orang tuanya melebihi ketaatan dia kepada istrinya. Karena istrinya adalah orang yang ada di bawah kekuasaan dia, sedangkan orang tuanya tidak. Bagi suami, adapun bagi istri, ketaatan dia kepada suami itu melebihi ketaatan dia kepada kedua orang tuanya. Kalau ada hal yang beda, keinginan orang tua dengan keinginan suami, maka keinginan suami lebih didahulukan. Tapi bukan berarti bahwa dipertentangkan, enggak. Akan tetapi keinginan suami ya didahulukan dengan tidak mengorbankan perasaan kedua orang tua kita. Seperti itu beberapa hal yang harus diperhatikan seorang istri. Jangan bangga istri kalau bisa menaklukkan suaminya. Oh, salah, ini salah. Istri yang baik adalah istri yang bisa menyenangkan, membahagiakan suaminya. Istri yang baik adalah istri yang bisa taat betul kepada suaminya terhadap apa yang diperintahkan oleh suaminya. Ya, apapun dari perkara kebaikan wajib taat. Kalau kejelekan enggak boleh. Kalau kebaikan wajib taat dia. Itu kewajiban sudah. Merawat anak-anaknya ketika suaminya tidak ada. Ya, itu kewajiban seorang istri di rumahnya. Oleh karena itu disebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Nah, itu. Dia ngatur di rumah suami. Ya, bagaimana ketika suami tidak ada, diatur di rumah, dia ngatur di rumah. Nah, ini kalau dilakukan insyaallah suami akan akan setia kepada istrinya. Suami akan sayang kepada istrinya. Suami akan perhatian kepada istrinya. Jadi sebenarnya gampang loh menyenangkan suami itu. Gampang susah ya. Sebenarnya gampang. Maksudnya gini, kalau misalnya suami kita lagi marah dan seterusnya, coba layani dengan baik. Ya, sediakan mungkin makanan lah, mungkin diperbaiki suasana misalnya di rumahnya dan seterusnya, maka insyaallah ini akan menghilangkan kemarahan pada suaminya. Karena itulah ketika ada seorang istri taat kepada suami, suami itu merasa bahwa dia dihargai. Itu. Maka suami seperti ini pasti akan memperhatikan istrinya. Jadi ceritanya gini, kalau kita ingin dihargai suami kita, maka kita juga harus menghargai suami. Seorang istri harus menghargai suaminya kalau dia ingin dihargai oleh suaminya. Ya, kalau ingin wanita ditaati oleh suaminya, artinya seorang istri ingin agar keinginannya diikuti oleh suaminya, maka seorang wanita pertama kali coba ikuti kemauan suami. Insyaallah suami itu akan jadi tunduk kepada dia. Bukan dengan melawannya, bukan dengan membentaknya, bukan dengan menjadi orang yang lebih daripada suaminya. Pokoknya kalau dia mau, suaminya enggak mau, pokoknya harus jadi. Kalau dia yang mau, walaupun suaminya enggak mau ya. Nah, itu salah. Itu membuat suami jadi enggak suka sama dia. Walaupun mungkin dalam keseharian biasa-biasa saja, tapi dalam hati, ini kan yang paling penting tadi. Dalam rumah tangga itu ada cinta dalam hati. Nah, kalau misalnya cinta itu cuma sekedar di luar, ya kan? Itu enggak akan enggak akan tercipta sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, itu satu ya. Perhatikan hak dan kewajiban. Ya, nanti insyaallah di suatu saat kita bahas secara khusus ini. Kemudian yang kedua adalah hendaklah seorang suami dan istri mempergauli pasangannya dengan cara yang paling bagus. Dengan cara yang paling bagus. Terutama suami, karena tugas dia ngatur rumah tangga, ngatur rumah tangga, ya, ngatur seluruh yang ada dalam rumah tangga, maka dia harus memiliki cara bagaimana dia bergaul dengan seluruh anggota rumah tangga termasuk kepada istrinya. Allah berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian mempergauli istri kalian dengan cara yang baik. Ciri seorang laki-laki yang soleh mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Itu ciri seorang laki-laki yang soleh. Bukan ciri laki-laki yang soleh sedikit ada masalah istrinya misalnya dipukul, istrinya misalnya di ditendang. Istrinya misalnya dimarahi, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti. Karena wanita itu lemah. Kadang dia salah, tapi kalau cara kita memperbaikinya salah, maka akan lebih parah lagi kondisinya. Makanya Allah berfirman ya tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang paling bagus. Cara yang bagus. Wa in karihtumuhunna fasa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika ada sesuatu yang kamu tidak suka pada istrimu, ya, kamu tidak suka ada sesuatu yang kamu tidak suka, maka semoga sesuatu yang kamu tidak suka itu Allah jadikan sebagai sesuatu yang paling bagus. Ya, sebagai sesuatu yang paling bagus gitu. Jadi gini, masing-masing pasangan kadang, ya itulah namanya, kalau misalnya baru kenalan, baru satu hari, dua hari misalnya nikah, apalagi yang tidak melalui proses pacaran memang ya, karena gak boleh. Mereka langsung nikah, mereka ta'aruf. Cuma mungkin dari apa ya, dari nama saja, kemudian mungkin pernah dia nazar, saling melihat, ya kan, prosesnya, sampai kemudian khitbah, melamar, sampai terjadi kemudian pernikahan. Nah ini kan awalnya gak saling kenal. Tidak apa saling kenal. Tapi keikhlasan seseorang itu akan menyebabkan semua jadi indah. Nah disitulah proses mengenalkan diri. Makanya sebaiknya seorang suami, misalnya ketika dia mau lawan seorang wanita, dia tanya sama teman-teman wanita itu, gimana sih dia sifatnya. Ya, kalau perlu tanya sama keluarganya yang kita kenal, gimana sih si Anu sifatnya gitu. Karena kesolehan itu bukan sekedar dilihat dari sisi pakaian. Oh ini bagus pakaiannya, pakaiannya pakai hijab gitu. Oh berarti ini soleha. Belum tentu. Kesolehan bukan pada itu. Walaupun itu salah satu faktor bahwa dia soleha. Buktinya dia ikut perintah Allah gitu kan. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihina min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita yang beriman agar mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Nah, orang pakai jilbab mau menunjukkan dia taat sama Allah. Ini sudah satu poin. Tapi bukan satu-satunya poin. Ada poin yang lain. Poin bagaimana dia melayani orang tuanya, bagaimana dia mengurus orang tuanya, gimana dia sama tetangganya, bagaimana dia sama saudara-saudaranya. Itu boleh kalau kita nanya sama teman-temannya, gimana sih dia di rumah gitu. Sebelum nikah. Sudah nikah jangan tanya sudah. Ya, tinggal diperbaiki aja yang sudah ada ya. Jangan nanya lagi sudah nikah, ya udah diperbaiki yang ada. Tapi kalau misalnya kita mau benar-benar mendapatkan sebagaimana yang kita inginkan, sebelum menikah kita harus berani nanya itu. Ya, ini terutama yang masih jomblo ya, kesempatan ya. Belajar nanti pas mau nikah tanya-tanya dulu. Tanya keluarganya, tanya adiknya, oh, sama adiknya itu kakakmu gimana sih gitu. Boleh. Ya. Kalau perlu tanya sama orang tuanya kan enggak apa-apa, tanya sama orang tuanya, dia gimana, manja atau enggak. Nah, ini penting. Penting sekali. Ya, sehingga orang tua yang baik ketika putrinya mau menikah, maka orang tua itu memberi nasihat kepada putrinya. Ini yang kadang enggak ada. Yang selalu dipikir gimana uang panennya, tinggi enggak? Dia kerjanya di mana? Ya, kemudian sudah punya rumah atau belum? Ada mobilnya enggak? Itu pertama ditanyakan. Padahal yang paling penting adalah orang itu soleh, setelah itu anaknya dinasehati sebelum dia menghadap kepada suaminya. Nanti nak, kamu hadap suamimu seperti ini, kamu harus begini, begini, gini. Diajari. Kewajiban orang tua itu. Kewajiban orang tua. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada suami istri sudah dia nikah, hal yang biasa dilakukan oleh ulama kita dulu, mereka saling nanya dulu. Apa yang Anda suka, apa yang Anda gak suka. Suaminya nanya sama istrinya, istrinya nanya sama suami. Apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka. Jadi suaminya bisa menjaga diri. Oh ini suami saya suka gini, suami saya gak suka seperti ini. Karena kadang dalam rumah tangga hal kecil pun bisa jadi besar. Contohnya masalah makanan. Suami gak suka makan makanan tertentu, istrinya bikin. Gak senang suaminya, dia bilang sama suami, sama istrinya, aku gak senang makanan seperti ini, baunya gak saya suka, saya mau muntah rasanya cium ini. Nah istrinya lagi masak, marah kan dia, merasa gak dihormati, merasa dilecehkan. Akhirnya apa? Bertengkar sampai ke pengadilan cerai. Cuma masalah makanan. Padahal kalau seandainya mereka saling terus terang di awal, nanya apa yang dia suka, gak suka, insya Allah masalah-masalah seperti ini paling tidak bisa diminimalkan. Saling ngerti antara satu dengan keduanya. Kadang masalah kecil ya, masalah kecil. Tapi Ya, oleh karena itu, ayo pergauli istri Anda dengan baik. Kalau ada misalnya Anda hal yang Anda tidak suka dari istri, ada satu yang bagi kita istri kita itu kurang di situ. Ya udah, lengkapi. Ya, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Kalian ini pakaian bagi istri-istri kalian, dan kalian istri adalah pakaian bagi suami kalian. Saling melengkapi, namanya pakaian saling melengkapi, menutup aurat. Saling melengkapi. Itu. Kalau ada misalnya kekurangan istri, suami melengkapi. Ada kekurangan suami, istri melengkapi. Suami kita bukan malaikat. Semuanya baik, enggak ada jeleknya. Dan istri kita bukan bidadari. Yang kita harapkan semuanya bagus. Nah, pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wanita yang layak untuk dinikahi, Nabi sebutkan 4 kriteria. Dan kriteria ini sulit untuk didapat 4-4-nya. Maka Nabi sebutkan hal yang harus diprioritaskan dari 4 kriteria itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tungkahul mar'ah li arba." Wanita dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya, wa li maliha, karena hartanya, wa li hasabiha, karena keturunannya, ya, wa li diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat diyadak. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Gak ada orang dapat istri lengkap semuanya. Cantik, masya Allah. Ya, kaya, masya Allah. Anak satu-satu, bapaknya sudah tua, umur 90 tahun. Iya kan? Kemudian dari sisi keturunan, wah, keturunan bagus. Ya, keturunan orang terhormat. Itu sulit. Agamanya juga bagus. Nah, ini sulit. Makanya, ketika Anda mendapatkan seperti itu, jangan solusinya kemudian gak nikah. Itu bukan solusi. Sebagaimana dulu ada 4 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi, nanya tentang ibadah Nabi, maka salah seorang dari 4 orang itu, atau 3 orang ya, salah seorang dari 3 orang itu mengatakan, saya tidak akan nikah, saya akan sibuk dengan ibadah. Nabi marah sama mereka. Dan itu dianggap oleh Nabi enggak ikut sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa enggak ikut sunnahku bukan golonganku. Ya? Perhatikan. Jadi bukan solusi kita enggak bisa dapat kriteria seorang wanita. 4-4-nya kita dapat kemudian kita enggak nikah. Itu bukan solusi. Maka seorang laki-laki ketika mendapatkan seorang wanita yang soleha, itu sudah luar biasa. Karena itulah perhiasan dunia yang paling indah. Wanita soleha. Tapi kesolehan wanita bukan cuma terletak pada luarnya saja, tapi juga hatinya. Hatinya soleh, amalannya soleh, akhlaknya soleh. Taib. Ya kan? Itu perhiasan luar biasa. Dari Allah Subhanahu wa taala, di perhiasan dunia, perhiasan terbaiknya adalah wanita yang soleha. Kalau kita dapat itu, berarti rumah kita jadi indah gitu. Ketika ada wanita soleha. Di rumah kita ada wanita soleha, rumah kita jadi indah, jadi bagus. Malas keluar, lebih enak di rumah. Karena di rumah ada perhiasan yang indah. Siapa? Istrinya. Ya, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'ati shalihah. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Ya. Kemudian demikian pula laki-laki yang saleh. Laki-laki yang saleh adalah penyejuk hati seorang wanita di rumahnya. Ya kan? Penyejuk hati. Rasanya kalau ada masalah itu kemudian kita dekat dengan suami yang soleh, kayaknya semua masalah selesai gitu. Oleh karena itu gak boleh orang tua kalau datang seorang laki-laki soleh datang ke rumah dia, lalu dia tolak cuma gara-gara harta, gara-gara kedudukan dan lain sebagainya. Kalau dia soleh sudah nikahkan, kalau tidak kata Nabi, timbul kerusakan di muka bumi. Jadi ini tadi ya, hendaklah masing-masing mempergauli pasangannya dengan cara yang paling bagusnya. Dengan cara yang paling bagus. Nah, kemudian yang kedua ya. Kemudian yang ketiga dari perkara yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri, bagaimana rumah tangganya bisa terjaga, bahtera rumah tangganya bisa tidak tenggelam, bisa terjaga, maka hendaklah mereka saling memaafkan terhadap perkara-perkara yang terjadi kesalahan pada masing-masing pasangan. Kalau enggak saling memaafkan ya sudah. Bayangkan saja. Kalau ada misalnya dua orang bersahabat, sama-sama turis ini sahabat, satu bulan sama-sama terus dia. Misalnya ada safar, lakukan perjalanan. Ini dua sahabat sama-sama terus. Kira-kira selama perjalanan satu bulan ini, masing-masing sahabat kira-kira dapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari sahabatnya, atau sama sekali gak ada? Pasti ada. Pasti ada itu. Satu, dua. Kadang ada orang melakukan perjalanan satu bulan langsung dengan sahabatnya itu putus hubungan. Gak mau lagi bersahabat. Karena dia melihat sahabatnya tidak sesuai yang dia bayangkan selama ini. Karena ini kan baru sekali-kali ketemu, kadang gak ketemu, paling sering gak ketemu, sekali-kali ketemu. Dia lihat sahabatnya baik, tapi ketika dia sama-sama satu bulan baru kelihatan. Baru kelihatan. Itulah safar. Kelihatan, jadi kelihatan semua aslinya seorang. Nah, gimana kalau suami istri yang bertahun-tahun sama-sama, bahkan ada yang puluhan tahun sama-sama, kemudian pasangannya tidak mendapatkan kejelekan dari pasangannya? Ini mustahil. Pasti ada. Masalah-masalah dalam rumah tangga itu pasti ada. Kalau ada rumah tangga gak ada masalahnya, ini berarti rumah tangga bermasalah. Ya kan? Rumah tangga gak ada masalahnya, berarti bermasalah dia rumah tangganya ini. Hati-hati ya ibu. Kalau ada rumah tangganya gak pernah ada masalah, ini rumah tangga ada masalah. Karena namanya manusia kalau selalu bersama, pasti ada masalah. Nabi pernah hadapi masalah dengan istrinya? Oh pernah, sering. Masalah dalam rumah tangga itu seperti garam dalam pada sayur yang kita bikin, pada makanan yang kita bikin. Itu sayur kalau gak ada garamnya gak sedap. Tapi kalau sayur kebanyakan garam juga gak enak. Sama kan? Dalam rumah tangga kalau ada masalah itu, itulah penyedap rumah tangga. Kalau misalnya rumah tangga gak ada masalah sama sekali, ini masalah berarti rumah tangga. Kalau masalahnya terlalu banyak, itu juga masalah. Makanya dijaga. Bagaimana masalah ada selesai, masalah ada selesai gitu. Selesaikan. Ya. Nah, apa yang penting di situ? Saling memaafkan pada pasangan. Ingat pasangan Anda manusia, bukan malaikat, bukan bidadari. Sehingga pasti ada kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan segan-segan memaafkan pasangan kita. Saya beberapa hari yang lalu dapat curhatan juga dari beberapa orang. Ini salah satunya, suaminya bikin kesalahan, kemudian istri gak terima. Suaminya minta maaf, istrinya maafkan, tapi masih disimpan. Istrinya ingin selalu balas dendam sama suaminya. Ini bukan solusi terbaik menyelesaikan masalah. Kalau ingin menyelesaikan masalah, lupakan. Kalau dia sudah minta maaf, sudah kita anggap kita husnudzon sama dia. Jangan suudzon, dilarang oleh Nabi kita suudzon. Husnudzon. Iyyakum wadzon wa inna dzanna akdabul hadits. Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah. Hati-hati kalian dari berprasangka buruk kepada saudara kalian, apalagi kepada istrinya, kepada suaminya. Karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Harus saling percaya. Ya, istilahnya dalam cinta ada kepercayaan gitu ya. Harus saling percaya satu dengan yang lain. Suami percaya sama istri, istri percaya sama suami. Itu penting. Penting itu. Maka ketika ada kesalahan suami, dia minta maaf, kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Paham ya? Kita maafkan dia. Allah berfirman, "Wala yastawil hasanatu wal sayyi'ah." Allah berfirman, kebaikan itu tidak sama dengan kejelekan. Beda. Baik beda, jelek beda. Kebaikan, perbuatan baik beda dengan perbuatan buruk. Idfa bil lati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih bagus, atau balaslah kebaikan itu dengan sesuatu yang lebih bagus. Kalau ada suami kita memberikan sesuatu kepada kita yang membuat kita terkesan, balas pemberian suami itu dengan sesuatu yang lebih bagus yang bisa kita lakukan. Demikian pula seorang suami, ketika istrinya memberikan sesuatu yang sangat berkesan kepada dia, balas pemberian istri yang berkesan itu dengan sesuatu yang lebih berkesan lagi. Nah, kalau ini dilakukan, subhanallah. Ya, itu yang pertama yang Allah sebutkan di sini. Kemudian, faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau terjadi antara dia dengan dia, ini kaitannya dengan seorang muslim dengan muslim lain, tapi bisa diarahkan kepada masalah keluarga. Kalau ada masalah antara satu orang dengan orang lainnya, ka'annahu waliyun hamim. Maka seakan-akan ketika ada masalah, masalah itu hilang dan mereka seperti teman yang sangat akrab sekali. Itu sesama muslim. Maka ketika orang berpasangan, suami istri, Maka ini harus dilakukan. Ketika ada masalah, oke, ada masalah, selesaikan. Setelah selesai masalah, kembali lagi normal seperti biasa. Jangan diungkit-ungkit terus. Ini gak bagus, ini membuat bahtera rumah tangga kita hancur. Selalu mengungkit-ungkit masalah yang sudah lama. Iya, tapi kamu dulu begini, kamu dulu. Ini gak bagus. Iya kan? Kalau bukan karena saya, kamu begini. Itu apalagi seperti itu. Jangan mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah kita berikan kepada pasangan kita. Atau jangan mengungkit kesalahan yang dilakukan pasangan kita yang dia sudah bertobat. Dia sudah mengaku salah. Gitu. Paham ya? Jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi disebutkan dalam ayat ini, balaslah sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau terjadi permusuhan di antara kalian, antara dua orang, selesaikan masalah. Setelah itu menjadi seperti sahabat dekat sekali. Kemudian disebutkan, wama yulaqaha illa alladzina sabaru. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada mereka yang bersabar. Memang orang berkeluarga harus sabar. Kalau belum berkeluarga, belum nikah, itu yang di kepalanya bunga terus kelihatan. Indah semua gitu. Kayak enggak ada masalah orang berkeluarga. Padahal setelah dia berkeluarga baru kelihatan masalah. Bahkan di awal-awal orang berumah tangga, disitulah awal masalah itu kelihatan. Seperti perahu yang hendak kita jalankan, ketika kita dorong perahu itu di pinggir laut, kemudian kita dorong ke tengah laut, biasanya di pinggir laut ada apa? Ada gelombang. Enggak tenang, perahu itu goyang terus. Nanti dia tenang kalau sudah sampai di tengah. Itulah keluarga seperti itu. Di awal-awal banyak masalah muncul. Mungkin satu hari, dua hari, ya, mereka berbulan madu, enggak kelihatan. Tapi kalau sudah lewat bulan madunya, sisa bulan racunnya, ya kan, baru kelihatan satu-satu. Kelihatan aslinya. Oh, saya kira begini, ternyata begini. Ya, dikira imut-imut, ternyata amit-amit gitu. Ya, kelihatan semua gitu. Ya kan? Tapi oleh karena itu apa ya? Ini harus dipahami oleh pasangan masing-masing bahwa pasangan saya pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Oleh karena itu disebutkan tadi, tidak diberikan itu semua orang yang ketika melihat pasangannya berbuat salah lalu dia maafkan seakan-akan dia berteman lama, seakan-akan enggak ada masalah, kecuali kepada siapa? Illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar, harus sabar memang. Dan inilah penolong kita. Wastainu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Termasuk dalam masalah rumah tangga yang muncul. Jadikan sabar itu sebagai penolong. Gitu ya. Sabar. Tidak diberikan kecuali yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzuhaddin adzim. Tidak diberikan ini kecuali orang yang memiliki bagian kebaikan yang paling banyak, pahala yang banyak. Gitu. Maka ini yang dicari. Pahala yang banyak. Ya, pahala yang banyak. Baik. Jadi seperti itu ya. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Ada kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang kita kenal dengan fitnatul ifki. Ketika Aisyah difitnah. Iya kan? Nabi kalau mau pergi perang kan biasa mengundi istrinya. Enggak apapun dia seperti ini. Waktu itu Aisyah ikut perang sama Nabi, mengawal Nabi atau ikut perjalanan bersama dengan Nabi. Pulangnya ada masalah. Ya, banyak kisahnya panjang. Intinya waktu itu para sahabat mengira Aisyah itu udah di atas tenda. Waktu itu Aisyah keluar karena ada keperluan beliau. Ya. Dikira Aisyah sudah di atas tenda, diangkat oleh sahabat pergi pulang ke Madinah. Ternyata Aisyah ketinggalan. Waktu itu ada seorang sahabat yang melihat Aisyah, kemudian mengantarkan Aisyah pulang. Kemudian ada seorang munafik yang melihat itu, membuat berita, dia bikin hoax di kota Madinah bahwa Aisyah telah berbuat serong dengan sahabat ini, sahabat ini. Wah, sempat percaya banyak orang. Inilah nama fitnatul ifki. Aisyah waktu itu waktu dia pulang dari itu, beliau masuk ke kamarnya dan beliau sakit selama 1 bulan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk kamar tidak seperti biasa. Beliau cuma tanya bagaimana kabarmu, selesai sudah itu, sudah dijawab sudah selesai. Enggak ada dialog yang mesra apa sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah juga heran, ada apa ini? Intinya waktu itu Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik. Disebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa fitnah, orang-orang munafik, ya, usbatun minkum, mereka adalah golongan dari kalian kaum muslimin, orang-orang munafik tinggal bersama dengan kaum muslimin, ya, tinggal bersama dengan kaum muslimin. Baik. Kemudian la tahsabuhu syarra. Mereka apa? Jangan kamu anggap bahwa itu adalah kejelekan. Ya. La tahsabu syarran lakum, jangan kamu anggap itu sebuah kejelekan bagi kamu. Jadi ketika ada fitnah, ada masalah seperti, jangan anggap itu sebagai kejelekan. Bal huwa khairun lakum, akan tetap itu bagus untuk kalian. Likulli mri'in minhum maktasaba minal ismi, setiap dari mereka akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ya. Nah, jemaah kaum muslimin, ceritanya ayat ini surah An-Nur ayat 11 tentang fitnatul ifki, kejadian itu Aisyah demikian diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah sangat sedih sekali ketika seperti itu. Namun ketika turun ayat mensucikan Aisyah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, disucikan Aisyah radhiyallahu anha, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dari fitnah, maka kemudian Aisyah menerima Nabi seperti biasa, memaafkan. Padahal ini fitnah yang besar sekali, ya. Nabi bukan percaya, tapi Nabi juga ragu. Akhirnya Nabi memperlakukan Aisyah seperti itu, tidak sebagaimana biasa. Ala kulli hal, Aisyah memaafkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kisah istri-istri Nabi yang minta tambahan pemberian nafkah. Waktu itu mereka kumpul sepakat untuk minta kepada Nabi supaya diberikan tambahan nafkah. Disebabkan oleh pasangannya sendiri gitu. Disebabkan oleh apa? Pasangannya sendiri. Oleh karena itu, seorang istri berusahalah bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kasih sayang yang terbaik untuk suaminya. Ya, ketika terjadi kesalahan suami kadang-kadang disebabkan oleh istri. Dan ada juga kesalahan dilakukan oleh istri, kadang-kadang kesalahan itu ada pada suaminya. Maksudnya gara-gara suaminya istrinya melakukan kesalahan. Seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya hal yang harus diperhatikan agar rumah tangga kita tetap utuh adalah adanya sifat saling menyayangi di antara keduanya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tujuan daripada pernikahan adalah adanya bentuk saling sayang menyayangi di antara keduanya. Maka salah satu bentuknya adalah seorang suami memberikan nasihat yang baik untuk istrinya. Ini suami yang baik. Suami ada perhatian dengan istrinya. Istri bukan sekedar butuh uang gitu. Istri bukan sekedar butuh harta, enggak. Yang paling dibutuhkan seorang istri adalah kasih sayang dari suaminya. Ya, maka sesibuk apapun seorang suami, berusahalah untuk ya paling tidak pulang tepat pada waktunya, menemui istrinya, atau paling tidak dia menelpon istrinya, tanya bagaimana kabarnya di rumah. Seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istausu bin nisa khaira. Hendaklah kalian wahai para suami, para laki-laki memberikan nasihat kebaikan untuk para wanita. Jadi perempuan itu harus banyak diberi nasihat. Karena perempuan itu gampang terpengaruh. Harus banyak diberi nasihat. Iya kan? Makanya kita lihat ya, kadang perempuan masuk ke mall, masuk ke pusat perbelanjaan, sebenarnya dia mau beli 1, 2, 3 barang, cuma karena gampang terpengaruh, dilihat semua. Makanya saya istilahkan biasa tawaf mereka, tuh keliling-keliling cari satu. Kalau suami kan misalnya suruh cari telur, ya udah cari telur pulang selesai. Ya nanti mas kalau pulang jangan lupa ya beli telur sama beras misalnya, udah beli telur sama beras langsung pulang. Kalau wanita enggak, keliling dulu, lihat satu-satu. Padahal dia bukan pelayan ya. Lihat satu-satu gitu. Gampang terpengaruh. Pas dilihat, oh ini bagus ya, beli. Akhirnya uangnya kurang. Ah, yang asli mau dibeli, enggak jadi dibeli. Karena uangnya kurang misalnya. Nah gitulah ya. Jadi perempuan itu harus sering dikasih nasihat. Tugas suami. Harus sering kasih nasihat. Insya Allah kalau jalan ini, suami sering kasih nasihat kepada istrinya, minimal bahtera rumah tangga kita akan tenang, aman. Harus banyak nasihat memang. Gampang terpengaruh. Ya. Syaitan itu gampang godanya dari perempuan, bukan dari laki-laki. Lihat ketika Adam alaih salam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Ini asalnya kan dari siapa? Dari istrinya. Istrinya dari mana? Dari iblis. Adam gak mempan, ya lewat istri. Ya, makanya kalau misalnya suami kita punya kedudukan, kemudian ada orang mau minta sesuatu kepada suami kita, minta diloloskan, minta tanda tangan dan seterusnya, enggak lolos, lewat istrinya, lolos insyaallah. Iya kan? Punya kedudukannya misalnya Pak RT atau Pak RW. Kita mau minta tanda tangan enggak lolos, dekati istrinya. Kasih apalah, dibelikan ini, terus minta tolong, ini minta tolong nanti Pak Lurah suruh tanda tangan ya. Udah, istrinya bawa kertasnya sudah langsung tanda tangan, enggak ada babi bu sudah. Ya? Baik, itu istri lemah dia, mudah dipengaruhi. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum. Ya, maka suami hendaklah memberi nasihat kepada suami. Beri nasihat yang apa? Istri memberi nasihat kepada suami, apa? Suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan nasihat yang baik. Kenapa kata Nabi? Fa innal mar'a khuliqat min dil. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'waj yang bengkok. Ya, fa inna a'waja ma fi dil a'lahu. Karena yang bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya. Dari situ wanita diciptakan bengkok. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau kamu paksa dia, maka dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Jadi tugas suami bagaimana meluruskan istrinya dengan cara yang paling bagus. Mungkin dengan dirayu lah, mungkin dengan bahasa yang lembut lah, mungkin dengan ini sindiran-sindiran yang ya enggak mau menyebabkan dia sakit hati. Ya, seperti itu. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, "Fastausu binni kepada istri." Sering kasih nasihat, sering diberi tahu, sering diluruskan. Kalau misalnya hari ini enggak berhasil, coba lagi besok. Enggak berhasil, coba lagi besok. Terus diluruskan. Istri itu penting untuk dibimbing. Makanya istri seorang wanita butuh pendamping. Butuh pendamping. Ya, jangan lama-lama lah. Cuma misalnya ada orang datang sama kita bagus alatnya, udah terima nikah lah. Jangan terlalu pilih-pilih gitu. Banyak yang dipilih. Ya, nanti kalau lama-lama awalnya siapa Anda, nanti terakhirnya siapa saja. Iya, kalau terlalu banyak yang milih-milih. Udah, kalau misalnya dia bagus akhlaknya, kita cocok sudah, kita kira-kira kita nyaman, udah terima aja. Sampaikan kepada orang tua, insyaallah saya terima. Udah, nikah. Ya, jangan lama. Kenapa? Istri itu seorang wanita butuh pendamping, butuh suami. Inilah ada pernikahan. Ya, dan ketika sudah nikah, istri tetap butuh dengan suaminya. Maka jangan bertindak sendiri, tanya sama suami dulu. Tanya sama suami dulu hal-hal yang harus apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Rasulullah menjelaskan allati tasurruhu idza nadhara. Seorang wanita istri yang apabila dilihat oleh suaminya, suaminya senang. Jadi berdandan penting enggak? Penting untuk perempuan. Jangan pas kondangan dandannya masya Allah luar biasa. Ya, itu lemari itu baju 10 dicoba semua. Ya, ini cocok enggak cocok, taruh lagi. Cocok enggak cocok, taruh lagi. Pas suami datang masya Allah, pas ketemu sama suaminya, aduh, bau bawang merah lah, bau inilah. Sebenarnya enggak ada masalah sih ya, enggak ada masalah. Cuma dihargai suaminya. Supaya apa tadi? Yaitu tadi, suaminya akan rindu selalu mau pulang ke rumah gitu. Seneng enggak kalau misalnya istri, suaminya selalu merindu mau pulang ke rumah. Dikit-dikit nelpon istri, kan seneng kan diperhatikan. Istri itu paling seneng diperhatikan. Makanya banyak yang kena dari gadis-gadis yang kemudian pacaran sama orang yang enggak dikenal apa, gara-gara diperhatikan. Makanya orang tua di rumah perhatikan anak gadisnya, perhatikan dia. Kalau enggak ada orang perhatikan dia, akhirnya dia lebih nurut sama pacarnya ini. Naudzubillah ya. Jadi orang-orang tua di rumah perhatikan anak-anak gadisnya. Karena perempuan itu paling gampang kalau ada yang perhatian sama dia. Saya enggak tahu begitu betul enggak, saya cuma dengar teorinya seperti itu. Ya. Iya benar ini. Kalau ingin dicintai seorang wanita, perhatikan dia. Paling senang dengan apa? Perhatian. Nah, wanita juga sebaliknya dia memperhatikan suaminya. Apa yang disenang oleh suami perhatikan. Makanya saya katakan tadi, di awal pernikahan itu sudah harusnya masing-masing pasangan sudah tahu apa sih cemberut, jutek. Mana ceritanya suami mau senang kalau gitu. Walaupun misalnya istri ada masalah, simpen dulu masalahnya. Senyum dulu sama suami. Coba ya. Dulu ada Ummu Sulaim. Anaknya meninggal sakit. Datang suaminya Ummu Sulaim nanya sama Ummu Sulaim, bagaimana anak kita? Katanya dia lebih bagus daripada kemarin. Dia sekarang tenang. Sebelum datang suaminya, meninggal anaknya kan? Sebelum datang suaminya, Ummu Sulaim berdandan dengan secantik-cantiknya. Layani suaminya. Subhanallah. Kemudian pas selesai itu, Ummu Sulaim nanya sama suaminya, kalau ada orang meminjamkan sesuatu kepada kita lalu diambil lagi pinjaman itu, kita kasih enggak? Ya dikasih lah, bukan milik kita kok itu. Dan seterusnya, pokoknya hal-hal seperti itu bentuknya sindiran. Nah, baru dia sampaikan bahwa anaknya telah meninggal, Allah yang punya, Allah ambil kembali. Luar biasa istri yang seperti ini. Benar-benar istri yang bisa membanggakan suami. Tapi masih berat bagi suami Ummu Sulaim. Akhirnya dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lapor masalah tersebut. Maka Nabi mengatakan, "Hubungan kalian tadi malam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala." Luar biasa. Jadi istri, ayo berikan sesuatu kepada suami kalian yang terbaik. Gembirakan dia, bahagiakan dia melihat kalian. Ada masalah simpan dulu. Bahagiakan dulu dia, setelah bahagia duduk sama-sama, baru kalau ada masalah cerita. Jangan suami datang tiba-tiba langsung dapat masalah. Tak tak, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kasih tenang dulu dia, kasih baik duduknya dulu. Ya bahasa kita mari-mari poso, ya. Si tenang dulu, tenang. Setelah itu baru cerita kalau ada perlu cerita. Lihat kondisinya, ini suami saya capek sekali. Oh, saya enggak usah cerita dulu deh. Gitu dong caranya. Jangan suami capek langsung dikasih masalah. Aduh. Suami bisa naik tekanannya itu sampai 250 nanti ya. Sudah banyak masalah dari kantor, banyak masalah di luar, banyak masalah dia kerja cari uang, pulang ke rumah sampai di rumah ditambahi masalah oleh istrinya. Lihat dulu kondisinya, oh suami saya capek, udah kasih tenang-tenang dulu dia. Nanti kalau sudah tenang, sudah dekat, sudah bicara dengan baik, sudah stabil, baru diceritakan masalah. Seperti itu. Itu yang satu, pertama. Yang kedua, wa tuti'hu idza amara. Wanita yang baik, yang paling baik adalah wanita yang mentaati suaminya kalau disuruh. Ayo, sekarang nunjuk diri masing-masing, enggak usah nunjuk orang, nunjuk diri masing-masing. Saya kalau disuruh di rumah sama suami, turut enggak, taat enggak? Ini bukan masalah, oh berarti wanita tuh derajatnya rendah sekali ya di hadapan suami, enggak. Ini demi sebuah kebaikan dalam rumah tangga. Memang harus ada yang memerintah, harus ada yang diperintah. Harus ada pemimpin, harus ada yang dipimpin. Kalau enggak, kacau berantakan semua. Semua mau jadi presiden, susah. Satu aja jadi presiden. Iya kan? Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa malihi ma yakrahu." Mereka tidak menyelisih apa yang dibenci oleh istri, oleh suaminya terhadap dirinya dan juga hartanya. Kalau ada suami kita enggak senang kalau kita begini-begini, ya udah jangan dilakukan gitu. Walaupun itu mubah, boleh-boleh aja. Cuma ketika suami kita enggak suka, jangan dilakukan. Itu salah satu bentuk sayangnya istri kepada suami. Sayangnya suami kepada istri dengan kasih nasihat. Sayangnya istri kepada suami dengan membahagiakan dia, mentaati perintahnya, tidak menimbulkan dia marah, kayak gitu. Insyaallah bisalah. Oh, istri-istri Indonesia baik-baik. Insyaallah bisa semua, ya. Bisalah untuk menyenangkan hati suami gampang. Baik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perkara yang harus diperhatikan dalam rumah tangga supaya rumah tangga kita awet tetap bagus adalah ada kerjasama. Ada apa? Kerjasama antara suami dengan istri. Ya. Baik, kerjasama itu tadi. Kerjasama yang baik. Ketika suami memerintah istri, istri taat. Itu kerjasama. Suami juga ketika melihat istrinya mengerjakan pekerjaan rumah dan melihat istrinya ini sulit dan suaminya ada waktu untuk itu, ya bantu. Bantu ya, bantu apa saja. Nabi biasa menjahit sepatunya sendiri, menjahit bajunya sendiri. Iya kan? Karena dia pikir dia bisa bantu suaminya. Walaupun itu pekerjaan istri untuk melayani suaminya, tapi ketika suami mampu untuk bantu istrinya, dia bantu yang dia bisa bantu. Iya kan? Yang dia bisa bantu. Saling kerjasama yang baik antara suami dengan istri. Oleh karena itu, ketika seorang istri ingin puasa saja, ingin puasa dia, kalau suaminya enggak setuju enggak boleh dia puasa, puasa sunnah. Enggak boleh. Ini namanya kerjasama. Ada kerjasama. Disebutkan la tahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha syahidun. Tidak halal bagi seorang wanita, berarti apa? Haram, enggak halal bagi dia. Dia berpuasa sedangkan suaminya ada. Illa bi idzni, kecuali dengan izin suaminya. Ini puasa loh ya, apalagi hal-hal yang lain. Suaminya bilang, jangan puasa. Gak boleh puasa, jangan ngotot, jangan nekat. Suaminya didengar. Itu. Ini dalam masalah puasa. Apalagi kalau perintahnya dalam masalah-masalah yang sifatnya mubah. Ini dalam masalah ibadah. Suaminya larang, gak boleh. Kecuali kalau wajib ya. Misalnya suaminya bilang, jangan sholat. Wah, gak boleh ditaati. Tapi kalau jangan puasa sunnah ini, dan seterusnya, gak boleh. Taib. Wala ta'dzana fi baitihi illa biizni. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dulu di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para ulama terdahulu, ya, ketika mereka ketemu, mereka nanya sama suaminya, istrinya nanya sama suaminya, ketika baru menikah, istrinya nanya sama suaminya, siapa yang kamu izinkan masuk ke rumah kita, siapa yang kamu tidak izinkan? Sampai segitu mereka nanyanya itu. Jadi mereka benar-benar mengikuti perintah suaminya, gitu, mengikuti perintah suaminya. Taib, ini diperhatikan baik-baik ini, kerjasama yang baik suami istri. Ya, jangan saling apa ya istilahnya menang-menangan atau saling mengunggulkan diri sendiri, jangan. Kerjasama yang baik dalam rumah tangga, insya Allah. Saling bagi tugas, ya. Kemudian perkara selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah adanya bentuk saling menjalin kemesraan. Ini yang kadang nggak ada. Jadi dalam rumah tangga ini dibutuhkan sekali. Jangan bilang yang baru berumah tangga, yang sudah puluhan tahun berumah tangga, kemesraan ini masih dibutuhkan. Nabi nikah sama Aisyah itu sudah umur berapa itu? Sudah lebih 40 tahun beliau. Ya kan? Dia nikah sama Khadijah, ya. Sampai Nabi diangkat jadi rasul, rasul diangkat jadi rasul umur 40 tahun masih sama Khadijah di Mekah. Ya kan? Berarti Nabi nikah sama Aisyah itu lebih dari 40 tahun. Sudah lebih 40 tahun, sudah tua. Nikah sama yang lain juga umur 50-an tahun, subhanallah. Ya, tapi Nabi menunjukkan kemesraan dengan Aisyah. Kata sebagian sahabat menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda nisaihi wa huwa shaim. Pernah ada satu hari Nabi sedang puasa, dia mencium istrinya, bayangkan. Dalam kondisi puasa dia nunjukkan kemesraan itu pada istrinya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah juga ketika Aisyah minum, gak habiskan air minumnya, diambil oleh Nabi, dicari tempat bekas Aisyah itu minum, bekas bibirnya Aisyah, maka di tempat itulah Nabi minum. Ini kemesraan yang tunjukkan. Pernah juga Nabi lomba lari sama Aisyah, sengaja dia ngalah, gitu kan? Setelah itu dia kalahkan lagi Aisyah. Gak apa-apa, sekali-kali kita rekreasi apa, kemudian lomba lari misalnya, tempat rekreasi, bermain, bercanda. Itu hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga dan itu harus dibina supaya rumah tangga kita tenang. Biasanya kalau ada masalah kemudian kita seperti itu, nanti setelah seorang menjalin kemesraan dengan pasangannya, setelah itu cerita-ceritalah masalah rumah tangga, problem-problem yang dihadapi, insya Allah cepat selesai. Ini perlu dibina dan ini yang kadang kita lalai untuk membinanya. Ya, apa ya? Berkeluarga kayak teman sendiri gitu, bukan kayak istri, bukan kayak suami, kayak teman sendiri. Suami istri itu beda dengan teman, lebih dari teman, lebih. Kalau teman ada hal-hal yang dilarang, kalau dalam suami istri nggak ada, sehingga kemesraan itu penting untuk dibina di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir hendaklah seorang berusaha untuk menjaga rahasia pasangannya, jangan dibongkar, jangan diceritakan, ya. Ciri dari wanita soleha disebutkan oleh Nabi, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Wanita yang soleha adalah wanita yang taat, yang menjaga milik suaminya ketika suaminya tidak ada. Menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, menjaga ininya terhadap apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang wanita menjaga rahasia suaminya dan seorang suami menjaga rahasia istrinya. Jangan kita ada masalah sedikit lari ke mertua, lari ke orang tua laporan. Tiap ada masalah lari. Jangan. Selesaikan masalah sendiri di rumah. Nanti kalau misalnya enggak bisa selesai, cari orang yang kira-kira bisa menyelesaikan, bukan kita lapor keluarga yang kemudian keluarga manas-manasi. Akhirnya jadi blok, supporter ini, supporter itu. Ributlah. Ya. Jangan dikit-dikit ke keluarga, dikit-dikit ke keluarga. Selesaikan masalahnya, simpan. Kalau ada keluarga nanya, bilang aja enggak ada masalah. Kita fine-fine aja kok, baik-baik saja kita enggak ada masalah. Gitu. Sampaikan walaupun ada masalah. Nah, nanti masalahnya selesaikan. Dulu ada kisah sahabat yang selalu bertengkar terus. Kemudian ada beberapa orang sahabat mau menyelesaikan masalah. Akhirnya didatangi rumah ini, pas didatangi rumah sahabat itu rumahnya udah tertutup, ditutup. yang menunjukkan bahwa kami sudah enggak ada masalah lagi, enggak usah kalian ikut campur gitu. Padahal masih ada masalah. Ini harusnya. Kenapa? Ketika masalah itu terbongkar keluar, itu nanti rahasianya terbongkar kemana-mana. Apalagi orang yang enggak bisa jaga rahasia. Walaupun dia keluarga kita, kalau enggak bisa jaga rahasia, jangan disampaikan itu. Simpan baik-baik masalahnya. Sepakat ya insyaallah, supaya ini yang bisa menimbulkan keretakan. Misalnya suami istri sudah baikan, tapi keluarga selalu nyindir-nyindir, nyinggung-nyinggung. Akhirnya apa? Enggak enak perasaan suaminya atau istrinya, disinggung terus, disindir terus. Ya udah minta cerai akhirnya. Retaklah rumah tangga, karamlah bahtera rumah tangga seorang. Maka dijaga baik-baik, jangan semua diceritakan keluar. Dijaga baik-baik kehormatan suami, kehormatan istri. Ya? Jelas ya insyaallah. Nah, mungkin ini saja yang kita sampaikan untuk awal-awal, dan kita berharap bahwa ini bisa menjadi modal kita nanti di dalam menjaga keluarga kita. Bagi yang mungkin kemarin ada masalah, ya mudah-mudahan dengan poin-poin yang kita sebutkan tadi bisa sedikit mengobati, menyelesaikan masalah. Dan terus bersabar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Harus ada dua hal yang harus dia miliki. Ada tafahum, saling memahami, dan ada tanazul, saling mengalah antara satu dengan keduanya. Baik, ini saja mungkin ya insyaallah. Dan nanti kalau ada pertanyaan insyaallah kita jawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.